membunuh manusia, musnahkan harta, kemiskinan, kemelaratan di merata dunia. Penzaliman terjadi di seluruh dunia, kerusakan akhlak menghilangkan kemanusiaan, kasih dan sayang hilang dari hati manusia, jiwa manusia kusum dan menderita. Huru-hara berlaku di mana-mana, krisis terjadi di setiap tempat dan masa, peperangan menggila, membunuh manusia, musnahkan harta, kemiskinan, kemelaratan di merata dunia. Di mana pergi hidup dalam ketakutan, kerana manusia telah ganas macam haiwan, bahkan kejahatan manusia lebih berbahaya dengan akannya manusia merosak dan memperdaya. Aduh, di manakah kita hendak pergi lari? Kemanakah kita mahu selamatkan diri? Kemana? Sama saja para ulama bukan lagi contoh masyarakat, cerdik pandai pita bercakap tiada mudilnya. Di mana pergi hidup dalam ketakutan, kerana manusia telah ganas macam haiwan, bahkan kejahatan manusia lebih berbahaya dengan akannya manusia merosak dan memperdaya. Wahai Tuhan kami, kasihanilah kami ini, jangan biarkan kami dalam derita lagi sengsara. Seorang penyelamat krisis terjadi di setiap tempat dan masa. Peperangan menggila, membunuh manusia, musnahkan harta, kemiskinan kemelaratan di merata dunia, kemiskinan.